Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Riyadul Jannah di mana saja berada, pemirsa MGI TV dan pemirsa Wesal TV di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita yaitu Kitab Sahih Bukhari. Sekali lagi, walaupun dalam kesempatan hari ini kajian Sahih Bukhari tidak secara langsung, ya di sini tidak ada thalabul ilmi yang langsung tentunya hadir di majelis ini, dan tentunya hari ini kita masing-masing di rumah untuk mengikuti kajian rutin Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian Sahih Bukhari di sore hari ini masih dalam pembahasan tentang bab yang diketengahkan oleh Imam Bukhari, yaitu bab malam yara al-wudu'a illa minal makhrajaini minal kubuli wadduburi, bab yang menjelaskan pendapat para ulama yang mengatakan tidak wajib wudu kecuali yang keluar dari dua jalan. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ulangi kembali bahwa bab ini adalah berkaitan dengan nawakidul wudu, yaitu pembatal wudu. Pembatal wudu yang dibahas oleh para ulama dalam bahasan-bahasan kitab thaharah, baik dalam disiplin kitab fikih, yaitu ulama yang dinamakan fuqaha, atau yang dibahas oleh ulama hadis dalam syarah-syarah hadis, bahwa nawakidul wudu itu ada dua, yaitu ada pembatal wudu yang para ulama ijma sepakat bahwa itu membatalkan wudu, dan ada pembatal-pembatal wudu yang para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah membatalkan wudu atau tidak. Nah, di antara yang kita telah bahas dari hadis pertama dan hadis kedua, bahwa pembatal wudu adalah makhoroja an sabilaini, yaitu yang keluar dari dua jalan. Yang kita bahas berdasarkan hadis pertama dan yang kedua adalah hurujurih, yaitu keluar angin, yaitu minad duburi, dari dubur, yaitu dari bagian belakang. Itu berdasarkan dua hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah, yaitu Imam Bukhari meriwayatkan, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Adam ibnu Abi Iyas, qala sana ibnu Abi Dhi'bin an Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu fi salatin makana fil masjidi yantadiru salata malam yuhdis. Faqala rajulun a'jami, mal hadasu ya Abu Hurairah? Qala as-sautu yani adardatu. Dalam satu riwayat dikatakan kusaun aw durratun. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, senantiasa seorang hamba akan dihitung sebagai sholat apabila dia diam di masjid menunggu sholat. Itu yang dimaksud intidor, sholat ke sholat, yaitu menunggu sholat ke sholat, maka dinamakan sholat. Selama ia belum berhadas. Lalu Abu Hurairah ditanya, apa itu hadas? Maka Abu Hurairah mengatakan suara, yaitu terdengarnya suara. yaitu suara yang keluar dari bagian belakang. Dalam satu riwayat Abu Hurairah mengatakan fusaun, yaitu keluar angin yang tidak bersuara, audurrotun, kemudian suara angin yang bersuara. Pada hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, di mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalannya, hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Ibnu Uyainah an Abad ibn Tamim an ammihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dipotong oleh Imam Bukhari, di dalam hadis yang sempurnanya, bahwasanya seseorang itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gangguan perutnya, yaitu dia merasakan ada sesuatu yang keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan layan sharib, artinya dia tidak boleh keluar dan dia tidak boleh membatalkan wudunya, kemudian membatalkan sholatnya, sehingga ia mendengar suara atau dia mencium bau. Nah, kedua hadis ini sebagai dalil bahwa keluarnya angin ya itu adalah membatalkan wudu, yaitu minal kubuli, dari bagian belakang. Kemudian hadis yang ketiga yang kita akan bawakan hadis ini, hari ini ya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi itu dua hadis sudah kita bahas. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, qolal mu'alifu rahimahullah ta'ala, yani al-imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Mugir ibnu Mugirah al-Bukhari, qala hadassana Qutaibah, yani Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja, qala sana Jarir, Jarir ibn Abdul Hamid, Jarir ibn Abdul Hamid anil A'mash, yaitu Sulaiman ibnu Mihram an Mundir Abi Ya'la Ats-Tsauri an Muhammad ibni Al-Hanafiyah qala an Aliyin kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdada ibni Al-Aswad fasa'alahu faqala fihi alwudu rawahu Syu'bah anil A'mash. Jadi hadis yang ketiga ini berbicara yang keluar dari kubul, jadi yang keluar dari depan, yaitu keluarnya madi. Jadi sekarang kita berbicara tentang madi, karena yang keluar dari kubul dan dubur yang tentunya kita sangat paham, ada yang sifatnya mu'tad, ya, kemudian ada mu'tad itu menjadi satu kebiasaan yang memang kontinu, ada ya kebiasaan yang kontinu, yang itu hukumnya adalah amah, bukan nadir, umum, bukan nadir. Nadir itu yang biasa terjadi tapi terkadang. Maka yang keluar dari kubul dan dubur itu sebagai berikut. Yang pertama adalah al-baul, kencing. Jadi kencing. Dan tentunya manusia yang sehat semuanya kencing. Kemudian yang kedua adalah al-ghaid, yaitu buang air besar. Kemudian yang ketiga arih, yaitu keluar angin atau dikenal oleh kita dengan kentut, ya. Kemudian al-mani, yaitu mani. Yaitu mani. Ya. Kemudian yang tentunya tidak selamanya dan tentunya ini terjadinya tidak sesering, bukan sesuatu yang kontinu setiap hari dan juga kadang tidak terjadi untuk setiap orang, yaitu madi yang kita akan bahas sekarang. Kemudian setelah itu adalah al-wadi. Wadi, madi, wadi. Jadi al-ghaid, al-baul, ar-rih, al-madi, al-wadi. Ya. Kemudian al-mani, 6. Kemudian yang keluar dari wanita, dan ini khusus dari faraj wanita, yaitu al-haid, wan nifas, kemudian istihadhah, damul istihadhah. Nah, ini yang keluar dari dua jalan. Nah, yang kita bahas sekarang adalah berkaitan dengan hukum mati. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, yaitu Qutaibah ibn Sa'id Abu Rajah, dari Jarir ibn Abil Hamid, A'mash adalah namanya Sulaiman ibn Mihran, A'mash adalah lakob, dalam bahasa kita dikatakan bahasa orang Jawa Barat lanihan, julukan. Dari Mundhir ibn Abi Ya'la, An Muhammad ibn Al-Hanafiyah, yaitu Muhammad ibn Ali, berarti beliau adalah putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun Al-Hanafiyah ini adalah ibunya. Ibunya adalah beliau. Ya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu, beliau adalah ibnu ammi Rasulullah sallam, adalah beliau adalah putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa minal mutaqaddimina wa minal muhajirin. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam, bahkan dikatakan yang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda. Ya. Kemudian beliau adalah orang yang ikut hijrah di kalangan muhajir. Wa huwa min khulafa'ir rasyidin, dan beliau adalah termasuk khulafa'ir rasyidin. Beliau adalah merupakan khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa huwa minal mubasysyirina bil jannah, dan beliau adalah termasuk orang yang dijanjikan sebagai penghuni surga. Wa huwa min ahlil bait, dan beliau juga adalah termasuk ahlul bait. Dan ini tentunya adalah kedudukan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan salah satu poin yang menunjukkan kemuliaan Ali radhiyallahu taala anhu adalah hadis bahwa ketika Nabi sallallahu dalam satu peperangan, maka beliau mengatakan, besok aku akan berikan bendera perang kepada seseorang, ya, yaitu dikatakan oleh Nabi Sallam, dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan ia mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga pada malam itu para sahabat semuanya bermimpi, bahwasanya bermimpi dalam arti bukan bermimpi-mimpi yang dimaksud, berkeinginan bahwa di besok hari akan menjadi pilihan Rasul yang jadi panglima perang, akan memegang bendera perang. Tapi ternyata yang ditanya di pagi hari, mana Ali? Ternyata dikatakan oleh para sahabat, Ali sedang sakit mata. Maka dipanggillah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian diludahi matanya dan sembuh di kala itu. Maka diberikanlah bendera perang. Beliau berkata, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah rajulan madza'an. Madza' di sini adalah wajan mubalaghah. Ini sighah mubalaghah. Dilalatin ala kasrah. Artinya menunjukkan banyak. Atau menunjukkan kepada banyak, sering, biasa. Madza'an. Artinya, aku ini orang yang sering keluar air madzi. Apa itu madzi kita akan jelaskan nanti. Fastahaitu an as'ala Rasulullah sallam, maka aku merasa malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat dikatakan lima kanati ibnati. Karena ya aku ini enggan untuk bertanya, ini adalah masalah syahwat, masalah jima gitu kan. Dan aku tentunya adalah merupakan, ya, Rasulullah SAW itu adalah mertuaku dan aku adalah, ya, menantunya, ya. Maka aku merasa malu untuk bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad, maka aku pun menyuruh Miqdad ibn al-Aswad. Fasa'alahu, maka beliau bertanya kepada Nabi SAW. Fihil wudu, maka kata Nabi SAW, wajib baginya adalah wudu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diketengahkan hadis ini oleh Imam Bukhari di dalam bab ini, ya, tentunya untuk menjelaskan bahwa salah satu pembatal wudu, ya, yang itu merupakan bagian dari yang keluar dari dua jalan, yaitu yang keluar dari kubul adalah keluar madi. Ya, maka keluar madi adalah membatalkan wudu. Jadi keluar madi adalah membatalkan wudu. Jadi termasuk makharaja an sabilaini, yaitu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Tentunya yang di sini adalah keluar dari kubul. Nah, jadi Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini sebagai dalil bahwa khurujul madi min nawakidil wudu, keluar madi sebagai sebab yang membatalkan wudu. Dan ini pendapat jumhur. Wa nuqilal ijma ba'dul ulama. Ini wa qad haqal ijma ba'dul ulama. Dan sebagian para ulama telah menukil ijma, bahkan dihitung ijma gitu. Ijma sepakat bahwa keluar madzi itu membatalkan wudu. Nah, apa itu madzi? Madzi didefinisikan oleh para ulama adalah maun abiyadun rokiqun. Yani maun abiyadun rokiqun. Yahruju indah syahwatin. Yani yahruju ukbah syahwah. Indah mulaba'atin nisa au indah tadakuriha. Biduni dafqin, yani biduni dafqin, wala ihsasin bi khurujihi, wala yaqubuhu bi futurin. Para ulama mendefinisikan apa sih madi, karena kita sebagai seorang mukmin mesti mengenali itu semua. Akan tentunya ini di semua pesantren diajarkan ya, ini mengenal ya tentang semua jenis ini. Apa itu madi? Maun abiyad, yaitu air yang putih, rokik, encer, ya encer. Dan ini yang membedakan dengan mani. Kemudian apa? Yakhruju ukba syahwa, yaitu keluar ketika ada gejolak syahwat. Biasanya apa? Inda mulaba'atun nisa, ketika orang sedang bercumbu dengan wanita, dengan istri. Au inda taqad tadzakuriha, atau mungkin orang sekedar menghayal seorang perempuan menghayal perempuan. Kemudian yakhruju biduni daffaq, jadi keluar ya tidak keluar dengan cepat atau keluar dengan nyembur gitu, bahasa ininya apa ya, karena dia keluarnya bukan tidak seperti mani. Karena mani, kalau mani itu bedanya, kalau mani keluar dengan cepat. Oleh sebab itu dikatakan larinya air mani itu persekian lebih dari larinya manusia gitu kan. Yang udah jadi manusia gitu. Dahsyatnya. Nah, jadi dia keluar tidak keluar dengan cepat atau menyembur. Ya. Kemudian keluar tanpa terasa. Jadi biasanya keluar dan tidak dirasa oleh seseorang. Ya. Kemudian tanpa diakhiri juga dengan letih ya, badan setelahnya. Beda dengan keluar rasanya apa keluar air mani. Maka ini dinamakan dengan madzi. Jadi ini dinamakan dengan madzi. Nah. Kuntu rajulan madzaan. Kalimat madzaan di sini tentunya menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu itu sering keluarnya. Bukan menunjukkan sekali atau dua kali. Ya, menunjukkan sering. Terbiasa. Ya, terbiasa. Fa amartu al-Miqdada. Maka aku menyuruh Miqdad katanya, Ibnu Al-Aswad. Jadi menyuruh Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian dalam satu riwayat bahwa Ali radhiyallahu taala anhu itu menyebutkan alasan kenapa menyuruh Miqdad, kenapa tidak bertanya dirinya sendiri. Maka disebutkan lima kana ibnatihi minni, karena kedudukan anaknya denganku. Artinya menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah mertuaku dan aku adalah menantunya. Ini kalau berbicara tentang yang sifatnya adalah syahwat, ya, amri syahwat, maka tidak layak. Ya, di sini menunjukkan bahwa seorang, ya, kita seseorang itu wajib mendudukan kedudukan mertua, gitu. Apalagi mertuanya orang berilmu, apalagi di sini adalah nabi tentunya. Maka akhirnya aku menyuruh Mikdad ibn al-Aswad. Tapi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa riwayat itu disebutkan dengan redaksi lain. Masih dalam Sahih Bukhari dikatakan fa amartu rajulan, bahwa Ali menyebutkan aku menyuruh seseorang tanpa menyebutkan namanya. Jadi beliau menyebutkan fa amartu rajulan, aku memerintahkan seseorang. Dan ini dalam kitab yang akan setelahnya, yaitu bab tentang mandi. Bab yang tentang mandi. Kemudian dalam riwayat yang lain, bahwa beliau, yaitu siapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan memerintahkan kepada Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini pada riwayat Nasa'i. Jadi dikatakan beliau menyuruh Ammar bin Yasir. Dalam satu riwayat, dan ini pada riwayat yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Huzaimah, yaitu beliau bertanya sendiri. Jadi di sini disebutkan beliau menyuruh Mikdad. Dalam satu riwayat dikatakan fa amartu rajulan, aku menyuruh seseorang. Dalam satu riwayat dikatakan aku adalah menyuruh Ammar bin Yasir. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau sendiri. Nah, lalu para ulama mencoba untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini. Jadi bagaimana untuk mengkompromikan riwayat-riwayat ini? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau bertanya sendiri. Dalam satu riwayat dikatakan bertanya menyuruh Mikdad. Dalam satu riwayat, ya, bertanya menyuruh kepada Mikdad ibn Aswad radhiyallahu taala anhuma. Nah, bagaimana cara mengkompromikan seluruh hadis ini? Yang pertama, bisa saja bahwa Ali radhiyallahu taala anhu menyuruh Mikdad, demikian juga menyuruh Ammar. Kemudian setelah itu beliau bertanya sendiri. Itu sah-sah saja bagi seseorang. Atau dimungkinkan maknanya bahwa sesungguhnya beliau menyuruh kepada Ammar, tapi Ammar berhubung waktu itu adalah berdua dengan Mikdad, maka Mikdadlah yang bertanyanya. Jadi kalau saya digambarkan begini, saya ada dua murid atau ada dua teman saya yang disuruh sama saya, coba bertanya ya, gitu kan. Yang seolah-olah yang disuruh saya dua orang, yaitu pulan, si A, si B. Tapi endingnya, akhirnya yang bertanya kepada seseorang itu adalah si A saja. Walaupun yang disuruhnya berdua, tapi yang bertanya satu, maka hakikatnya ya dikatakan bahwa yang disuruhnya cuma satu. Nah, itu dimungkinkan seperti itu. Kemudian bisa juga dinisbatkan kepada diri karena memang yang bertanyanya beliau, walaupun yang disuruh bertanya adalah Mikdad atau Ammar. Ya, maka seolah-olah menisbatkan kepada diri bahwasanya bertanya, maka itu karena ya walaupun Mikdad yang bertanya ataupun Ammar yang bertanya, ya beliau sendiri yang bertanya. Wal amru sahal, dan perkaranya mudah. Dan seluruh jalan yang menyebutkan riwayat-riwayat ini, wallahu a'lam, semuanya adalah sahih. Jadi sama derajatnya adalah sahih. Nah. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Di dalam hadis-hadis ini juga ada beberapa sanad. Jadi ada beberapa matan, maaf. Ya. Ada hadis yang bunyinya lengkap, igsil dakaroka watawaddo. Ini igsil dakaroka watawaddo. Yang bunyinya adalah, cucilah dakarmu dan berwudulah. Jadi bahwa Nabi SAW mengatakan, igsil dakaroka watawaddo. Jadi cucilah dakarmu dan berwudu. Dan berwudulah. Bahkan ada di dalam riwayat yang lain yang seolah-olah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menjelaskan yang mendahulukan ya berwudu kemudian mencuci zakar. Mencuci zakar. Jadi igsil zakaroka wa tawaddo. Cuci dakarmu dan berwudulah. Nah, dari hadis yang mulia ini ada beberapa kesimpulan penting yang kita wajib untuk memahaminya. Jadi ada hal yang wajib kita pahami di sini. Ya. Yang pertama, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menjadikan dalil yaitu jawaz at-tawkil fi su'al. Wal fil istibta. Dalam hadis ini sebagai dalil bolehnya kita mewakilkan pertanyaan. Dibolehkan bagi kita untuk meminta kepada orang untuk memintakan fatwa. Jadi boleh bagi kita untuk bertanya dengan menitipkan pertanyaan. Jadi kita bertanya tapi tidak langsung, mewakilkan kepada seseorang atau meminta fatwa dengan meminta kepada orang bantuan. Jadi minta bantuan untuk bertanya, minta bantuan untuk meminta fatwa, maka ini adalah boleh. Boleh. Ya. Sebagaimana telah kita bahas di dalam bab ilmu, yaitu bab tentang orang yang malu bertanya. Nah, tentunya orang yang malu bertanya ada dua. Orang yang malu bertanya, ya, yang menyebabkan dia akan terhukum berbahaya. Artinya dia bahkan akan terhukum dirinya. Yaitu dengan menyebabkan dia tidak akan tahu hal halal haram, hukum. Dengan itu dia berpaling dari ilmu. Maka itu celaka tentunya. Oleh sebab itu ada ungkapan para ulama ya, bahwa al-ilmu la yunalu bil mustahi wala mustakbir. Ilmu tidak akan didapat oleh orang yang sombong, demikian juga oleh orang yang pemalu. Orang yang pemalu. Ya. Tapi di sini disebutkan malunya ada udur sampai beliau itu menyuruh orang bertanya, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika kita mewakilkan pertanyaan atau mewakilkan minta fatwa kepada seseorang, disyaratkan juga bahwa orang yang kita minta untuk bertanya dan kita minta untuk meminta fatwa itu juga orang yang dianggap akan mampu untuk mencerna apa yang disampaikan oleh seseorang yang dari orang alim itu. Ya, kalau kita punya teman yang mungkin lugu orangnya, maaf itu kan, kemudian orangnya itu tidak sanggup untuk mencerna, orangnya tidak sanggup untuk menghafal apa yang diceritakan, maka tidak mungkin kita menyuruh orang. Mesti apa? Yaitu mausukun fi hifdhihi, mausukun fi fahmihi. Yaitu orang yang kira-kira dipercaya mampu untuk memahaminya dan mampu untuk menghafal. Mampu untuk menghafal. Nah, ini adalah faedahnya. Kemudian yang kedua, secara otomatis hadis ini menunjukkan keutamaan tetap bertanya. Bertanya. Karena Ali radhiyallahu taala anhu, walaupun ada penghalang untuk bertanya langsung, tapi beliau mencari perantara untuk bertanya. Untuk bertanya. Dan ini adalah urgensi bertanya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu sittu maratib. Ilmu itu ada 6 tingkatan. Bahwa tingkatan yang pertama beliau mengatakan adalah husnul su'al, yaitu baiknya cara bertanya. Ya, cara bertanya. Nah, kenapa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Karena orang akan ditentukan dengan bertanya. Ya. Kata beliau, imma orang itu akan diharamkan dari ilmu dengan beberapa sebab. Imma dia tidak bertanya sama sekali, maka akan diharamkan baginya ilmu. Imma dia bertanya dengan sesuatu yang tidak bermakna. Bertanya, tetapi bertanya yang tidak bermanfaat. Maka dia juga tidak akan dapat berkah ilmu. Dan tidak akan dapat fadilah ilmu. Ya. Atau dia bertanya dengan tujuan ta'annud. Dengan tujuan hanyalah untuk mencoba gurunya, merendahkan gurunya, bahkan ingin menjatuhkan gurunya dengan sebuah pertanyaan itu. Atau orang bertanya li ajli mu'anid, li ajlil inad, dengan tujuan untuk membantah sebenarnya, menolak. Maka orang yang bertanya li ajli tafaqquh, apabila orang bertanya dengan tujuan untuk tafaqquh fid din, maka dia akan bermanfaat baginya. Nah, di sini adalah urgensi. Artinya apa? Bertanya. Urgensi bertanya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan satu faedah yang sangat penting, yaitu apa? Bahwa khobar wahid, ini khobarul wahid, hadis ahad dalam istilah kita juga dikenal, itu adalah hujjah di dalam masalah agama. Ya, baik di dalam masalah amaliyah atau masalah ilmiah. Jadi sama saja di dalam masalah akidah ataupun di dalam masalah amal. Ya. Jadi ini adalah dalil bahwa khobar ahad, hadis ahad itu adalah hujjah apabila sahih tentunya hadisnya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang husnul mu'asarah, yakni ma'al ashar, yaitu kita wajib untuk baik cara berinteraksi, ya, dengan apa yang kita kenal dengan mertua. Ya. Seseorang harus punya adab khusus, ya, adab muamalah yang baik dengan mertuanya. Ya. Dia tidak boleh menceritakan istrinya. Dia tidak boleh berbicara yang tidak pantas. Tidak pantas. Ya, menceritakan tentang syahwat dan semisalnya, tidak boleh. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian hadis ini sebagai dalil pokok di dalam kitab toharoh sini. Jadi sebagai dalil pokok dalam kitab toharoh, dalam kitab suci wudu. Di mana hadis ini menjelaskan beberapa poin penting. Pertama, menunjukkan najasatul madi, tentang najisnya madi. Yang menunjukkan najisnya madi bahwa Nabi SAW mengatakan igsil dakaroka, cucilah zakarmu. Jadi cucilah zakarmu. Ya, menunjukkan bahwa madi adalah najis, seperti najisnya kencing, seperti najisnya kotoran, yaitu apa? Ya, kotoran kemudian kencing, itu kedua-duanya najis, maka madi pun adalah najis. Ya. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya. Kemudian juga menunjukkan bahwa khurujul madi min nawaqidul wudu, aina kidun lil wudu, bahwa keluar air madi itu mewajibkan wudu. Jadi termasuk pembatal wudu. Berarti kita sudah tahu pembatal wudu adalah keluar angin, kemudian keluar madi. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang sangat penting untuk kita bahas sebagai akhir dari pembahasan ini, yaitu Nabi SAW mengatakan igsil zakaroka watawadho. cucilah dakarmu dan berwudulah. Nah, maka di sini ada dua bagian, ada dua bagian. Bagian yang pertama yang menunjukkan cucilah dakarmu, kemudian dan berwudulah. Nah, mencuci dakar karena keluar madi adalah satu ketentuan wajib bagi kita. Karena madi adalah najis. Karena madi adalah najis. Maka mencuci sesuatu karena madi, tadi kalau dakar tentunya adalah karena tempat keluarnya. Tapi punya konsekuensi kalau madi itu mengenai badan kita atau mengenai kain kita, maka badan kita yang terkena madi wajib dicuci, ya. Dan kain yang terkena madi juga wajib dicuci, karena madi adalah najis. Sebagaimana kalau kita terkena air kencing, maka tempat yang terkena air kencing wajib dicuci. Maka demikian ini, demikian juga sesuatu yang terkena madi, terkena madi. Ya. Kemudian perintah wudu di sini tentunya diambil dari sisi bahwa keluar madi itu membatalkan wudu. Tapi perintah wudu tidak berarti setiap orang yang keluar madi kemudian dia mencuci dakarnya wajib wudu setelah itu. Wajib wudu ketika akan sholat. Dalam arti, kalau ada seseorang sekarang keluar madi, kemudian dia mencuci dakarnya, tapi dia tidak berwudu, tidak berdosa, sampai ketika dia akan sholat. Kalau dia akan sholat, atau ibadah yang memerlukan toharoh, maka dia wajib wudu. Maka kata-kata iksil dakaroka wa tawaddo, tidak berarti itu adalah dua konsekuensi yang bersatu. Dalam arti mencuci dakar kemudian wajib wudu di saat itu. Karena wajibnya wudu yaitu karena keluarnya madi dan wajibnya sholat, dan ketika akan sholat. Karena ini yang dinamakan dengan syarat, syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat. Maka ketika orang itu keluar madi dan dia tidak akan sholat, maka tidak wajib wudu di saat itu sampai ketika dia akan sholat. Nah, itu adalah poin yang harus dipahami. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dari hadis ini, yang wajib dicuci ketika keluar madi. Nah, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ia mengatakan dicuci tempat keluarnya saja, mahrajnya saja. Karena hukumnya adalah seperti kencing. Ya, jadi seperti kencing. Pendapat yang kedua yang mengatakan ma'al hunsayin. Maaf ya. Yaitu dicuci semuanya. Berikut apa? Berikut bijinya gitu. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi yang wajib dicuci, pertama yang mengatakan yang dicuci adalah tempat keluarnya saja, yaitu mahalul makhraj, yaitu tempat keluarnya. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat jumhur ulama. Ya. Sedangkan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah dicuci dengan bijinya. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat yang rajih dari dua pendapat ini wallahu ta'ala alam adalah pendapat jumhur. Karena makna dari hadis ini igsil zakarok, yang dimaksud adalah mahalul makhraj, yaitu tempat keluarnya. Jadi tempat keluarnya, bukan semuanya. Jadi bukan apa? Bukan semuanya, tapi tempat keluarnya. Kecuali apabila terkena dengan air madi itu, maka itu wajib dicuci. Jadi wajib apa? Dicuci. Nah, adapun hikmah menurut sebagian para ulama dicuci semuanya, jadi dicuci semuanya untuk litahfifi hararati syahwat, bahwa dicuci semuanya itu dengan satu hikmah untuk apa mengurangi kekuatan syahwat itu. Jadi untuk mengurangi kekuatan syahwat tersebut, ya. Wallahu taala alam. Jadi wallahu taala alam. Jadi di sini wallahu taala alam, di dalam nas hadis ini bahwa yang dicuci adalah bagian keluarnya. Bagian yang keluarnya. Kemudian pada poin yang lain juga dibahas oleh para ulama bahwa membersihkan madi boleh enggak diganti dengan yang lain. Ya, seperti mungkin dengan tisu atau dengan tanah dan yang lainnya. Ya. Seperti kalau kita qada hajat, orang kencing bisa dengan batu, ya. Membersihkan kubul dengan batu boleh. Ya, yang dinamakan dengan istinja. Tapi kalau keluar madi, apakah bisa dikiaskan dengan seperti keluar kencing? Jadi seperti untuk keluar kencing. Maka wallahu taala alam, ya, wallahu taala alam bahwa membersihkan madi itu hanya boleh dengan air. Karena nas yang sharih igsil dzakaraka wa tawaddo. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ta'yinul ma fi izalatil madi dunal istijmar. Yaitu apa? Menentukan air tanpa dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa dengan batu. Atau yang pengganti batu dengan tisu dan yang lainnya. Apabila keluar madi, maka wajib dicuci dengan air. Jadi wajib dicuci dengan air. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna dari hadis ini. Nah, kemudian yang semakna dengan madi, maka para ulama membahas tentang sisi lain, yaitu yang berkaitan dengan wadi. Jadi al-ghait, al-baul, ar-rih, al-madi, kemudian ya, berarti kita udah bahas ya tiga dulu ya, yaitu keluar angin, kemudian apa keluar madi, kemudian sekarang wadi. Adapun ghait dengan baul itu hal yang jelas, ya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara sebagai tambahan, yaitu wadi. Wadi. Kalau tadi adalah madi, mim za ya. Madi. Al-madiyu. Madi. Sekarang adalah wadi. Wadi kata Imam Ibnu Mundhir, apa sih wadi? Syai'un yakhruju minadz dzakar ala isril bauli. Yaitu sesuatu air, disebutkan dalam definisi ulama yang lain, yaitu air yang bening. Air yang bening yang keluar setelah kencing. Jadi yang keluar setelah kencing. Jadi air yang menetes dan itu berwarna bening setelah kencing. Dan para ahli mengatakan biasanya keluar bagi orang-orang yang suka bekerja berat. Jadi mengangkat barang-barang, pekerja berat. Maka kalau kencing suka menetes keluar, yang dinamakan dengan wadi. Nah, jumhur ulama Khalid akhbarahu annahu sa'ala Utsmana ibn Affan qultu ara'aita idza jama'a falam yumni qala Utsmanu yatawaddo kama yatawaddo li salat wa yaghsilu dhakarahu qala Utsman sami'tuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu an dhalika Aliyan wa Zubaira wa Talhata wa Ubay ibn Ka'ab fa amaruhu bidzalik. Kemudian hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala setelahnya adalah hadis yang dari jalannya Sa'd ibn Hafs, kemudian dari Syaiban, kemudian dari Yahya an Abi Salamah an Atha ibn Yasar bahwasanya belum menghabarkan wa Zaid ibn Khalid menghabarkan kepadanya bahwasanya beliau bertanya kepada Utsman ibn Affan. Beliau berkata, "Ara'aita idza jama'a falam yumni?" Jadi, apa pendapatmu apabila orang itu menjima istrinya tapi tidak keluar air mani? Jadi berjima tapi tidak keluar air mani. Waqala Utsman, maka berkata Utsman, "Ya tawaddo kama yatawaddo li salat." Baginya wudu sebagaimana wudu untuk salat. Wa yaghsilu dakarahu, dan dia mencuci dakarnya. Qala Utsmanu, dan Utsman berkata, "Sami'tuhu an Rasulullah sallam." Aku mendengarnya dari baginda Rasulullah sallam. Fa sa'altu an dzalika Aliyan. Kemudian aku itu bertanya kepada Ali, kemudian kepada Zubair, kemudian kepada Talha, kemudian kepada Ubay bin Ka'ab. Semuanya memerintahkan itu, katanya. Semuanya memerintahkan itu. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala hadatsana Ishaq, sana An-Nadru, an Syu'bah, anil Hakam, an Zakwan ibn Abi Saleh, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal Ansar, faja'a wa ra'suhu yaqturu, faqala lahu Rasulullah sallam, la'allana ajalnaka, faqala na'am, faqala idza ujilta aw quhitta fa'alikal wudu, taba'ahu Wahab sana Syu'bah wa lam yakul yani Gundar wa Yahya an Syu'bah al wudu. Pada riwayat yang kedua, yaitu dari jalannya Ishaq dan seterusnya, bahwa dari Sa'id Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW itu mengutus seseorang dari kaum Ansar, maka dia datang dengan air yang menetes dari kepalanya gitu. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, sepertinya kami ya telah mempercepat engkau. Maka beliau mengatakan, iya, apabila engkau, artinya di sini maksudnya berjima belum sempat keluar mani, karena mungkin terburu-buru sedang berjima belum sempat keluar air mani. Maka apabila orang berjima dan keburu keluar, maksudnya selesai jimanya dan belum keluar air mani, maka baginya wudu saja. Nah, diketengahkan hadis ini oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, menunjukkan bahwa yang keluar dari kubul berupa mani itu membatalkan wudu, dan menunjukkan bahwa di sini berjima juga membatalkan wudu. Nanti kita akan bahas tentang jima. Tapi wajib dicatat bahwa kedua hadis ini, kita tadi mendengar dua hadis ini, pemirsa yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Ridul Jannah, jangan sampai salah paham. Kedua hadis tadi menunjukkan kalau orang berjima, gitu kan? Kalau orang berjima kemudian tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi menurut hadis ini. Dia hanya wajib apa? Berwudu. Ketahui bahwa hadis ini dimansuh dengan hadis Abu Hurairah. Maka kita mengenal dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu mustalah hadis masuk juga di dalamnya, adalah memahami nasih mansuh. Bahwa syariat orang yang berjima tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani, itu pada awal Islam. yaitu pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, disebutkan al-ma'u minal ma'i, al-ma'u minal ma'i, wajib mandi kalau keluar air, al-ma'u minal ma'i. Maksudnya apa? Orang wajib mandi, ya, wajib menggunakan air kalau keluar mani. Nah, tapi dimansuh dengan hadis Abu Hurairah. Itu hadis yang berbunyi idza jalasa ar-rajul baina syu'abiha al-arba'a tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi riwayatin wa in lam yumni. Hadis ini dimansuh, tapi dimansuh mafhum mukhalafahnya. Dimansuh mafhum mukhalafahnya, ya. Yaitu kita tahu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kita lihat. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, al-ma'u minal ma'i. Jadi kalau keluar air mani maka wajib mandi. Mandi kalau keluar air mani. Menunjukkan kalau orang berjima tidak keluar air mani itu tidak wajib mandi. Itu dalam hadis siapa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi hadis ini dimansuh, yaitu oleh hadis Abu Hurairah mutafaqun alaih, yaitu berbunyinya, bunyinya apa? Idza jalasa ar-rajulu baina syu'abiha al-arba faqad wajaba al-ghuslu wa in lam yumni. Jika orang duduk katanya dengan anggota badannya yang empat, ini ibaratun anil jima, ini gambaran dari jima. Dalam satu riwayat tsumma jahada, kemudian dia bersungguh-sungguh, yaitu fi idhal yani syai ila syai, itu dalam bersungguh-sungguh masukkan sesuatu kepada sesuatu, maksud jima, maka telah wajib mandi baginya walaupun tidak keluar air mani. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis al-ma'u minal ma'i ini di awal Islam. Jadi ketika awal Islam, orang yang berjima tidak keluar air mani tidak wajib mandi. Nah, setelah datang hadis Abu Hurairah, maka hadis ini dimansuh. Dimansuh bahwa orang yang berjima setelah memasukkan dakarnya kepada dakar, ya, setelah dia berjihad bersungguh-sungguh memasukkan dakarnya kepada dakarnya, artinya dakar dia kepada dakar istrinya, maka telah wajib baginya mandi walaupun tidak keluar air air mani. Tapi kata para ulama, yang dimansuh mafhum mukhalafahnya, karena mafhum nas dari tadi menunjukkan keluar air mani wajib mandi, maka wajibnya mandi itu disebabkan keluar mani, ya, keluar mani bisa saja dengan sebab mimpi, bisa saja dengan sebab dia melakukan istimna, bahkan orang terkadang menyengaja mengeluarkan air mani dengan istilah bahasa Indonesianya onani, gitu kan. Dan ini terlarang dalam Islam. Nah, kemudian apa? Keluar mani iman disebabkan dia berjima, maka wajib mandi. Dan yang menunjukkan wajib mandi ada lagi, yaitu berjima walaupun tidak keluar air air mani. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala di sini menunjukkan bahwa keluar air mani membatalkan wudu. Jadi keluar air mani membatalkan wudu. Hanya di awal Islam keluar air mani hanya mewajibkan wudu. Setelah dimansuh, maaf, ya. Jadi keluar air mani, ya, itu mewajibkan apa? Mewajibkan mandi, ya, dan membatalkan apa? Wudu. Jadi membatalkan wudu. Maaf tadi keliru sedikit, bahwa di awal Islam siapa yang berjima tidak keluar air mani maka baginya hanya wudu. Jadi tidak wajib mandi. Setelah datang hadis Abu Hurairah maka dimansuh. Ya, maka orang yang berjima tidak keluar air mani maka wajib tetap mandi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa keluar air mani membatalkan wudu. Itu yang paling pokok. Keluar air mani membatalkan wudu. Hanya keluar air mani mewajibkan mandi, gitu kan. Bukan hanya wudu saja. Membatalkan wudunya iya, tapi juga wajib baginya adalah untuk mandi, ya, untuk mandi. Jadi di sini menunjukkan Imam Bukhari menunjukkan setiap yang keluar dari dua jalan. Nah, yang setiap keluar dua jalan tadi disebutkan keluar angin, kemudian keluar madi, kemudian disertakan adalah keluar wadi, kemudian keluar mani. Dan ini adalah kandungan-kandungan hadis yang ada di dalam riwayat ini. Sampai di sini dulu bahasan kita, dan kita akan membahasnya dalam pembahasan berikutnya, yaitu masih tentang pembatal-pembatal wudu, ya, yaitu pembatal-pembatal wudu yang kemungkinan kita, yang artinya pembahasan setelahnya adalah yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu taala, tentunya untuk sesi pertama dari penyampaian materi ilmu yang sangat bermanfaat dari pembahasan pembatal wudu, yakni dari keluarnya madzi. Khotir Islam azanillahu ayakum, pemirsa sahabat Media Gema Islam, pemirsa Wesal TV, untuk selanjutnya kita akan beranjak dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-227-1600. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-227-1600. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini. Ini ada yang tertinggal mungkin di kesempatan sebelumnya, Ustaz, atau pertemuan kita. Ustaz, apakah bersentuhan dengan istri batal wudunya, Ustaz? Naam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan terus diulang-ulang dan kemarin telah kita bahas dan belum kita bahas gitu. Artinya kalau perinciannya belum kita bahas. Bersentuhan dengan istri batal wudu atau tidak, ya. Kita telah diulang-ulang bahwa pendapat menyentuh istri batal atau tidak, ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan menyentuh istri adalah membatalkan wudu, dan ini pendapat ulama Syafi'iyah, ya, dengan mengambil makna dari ayat awalamastumunisa, lamasa diartikan dengan menyentuh biasa, ya. Menyentuh biasa. Dan ini riwayat dari Abdullah ibnu Umar. Pendapat yang kedua yang mengatakan menyentuh istri tidak membatalkan wudu, ya, salah satu dalilnya bahwa firman Allah yang ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 43, kalimat lamasa diartikan jima. Jadi diartikan jima, bukan menyentuh biasa. Dan ini riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kemudian beberapa hadis bahwa Nabi SAW, ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi SAW yuqabbilu ba'dha azwajihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Keadaan baginda Nabi SAW mencium istrinya, kemudian keluar untuk salat dan tidak berwudu lagi. Jadi beliau pernah mencium istrinya dan tidak berwudu lagi. Kemudian juga hadis yang menunjukkan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu, bahwa Nabi SAW satu ketika sholat malam, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kehilangan fakitu lailatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kehilangan satu malam, ya, apa, dari Nabi sallam kemana, dan di waktu itu malam gelap, kata. Artinya tidak ada penerangan di rumahku. Kemudian famalat astu, kemudian aku mencari, waqatu yadi ala batni qadamaihi, maka tanganku memegang, yaitu tumit atau telapak kaki, bukan tumit, telapak kaki Nabi Hasan. Jadi beliau memegang telapak kaki Nabi Hasan. Ya. Di situ menunjukkan tidak mungkin Hasan memakai apa, tidak. Ya, berarti di sini menunjukkan Nabi Hasan tidak membatalkan sholatnya. Kemudian dari riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi Hasan dengan Aisyah itu sholat, apa? Nabi Hasan sholat malam, sholat. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidur melonjor kakinya. Jadi beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, melonjor kakinya. Kakinya melonjor. Apabila Nabi SAW itu sujud, gomazani, maka beliau adalah mencubitku. Maka aku menarik kakiku. Jadi di sini menunjukkan bahwa menyentuhnya tidak batal. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, ini riwayat dari Imam Ahmad, bahwa beliau mengatakan apabila menyentuh istri dengan syahwat, ya, sehingga kemungkinan keluar madi atau keluar mani, maka itu batal. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa bersentuhan dengan istri atau mungkin mencium istri itu kemungkinan akan keluar mani ataupun mani, maka dikategorikan oleh sebagian para ulama dalam membatalkan wudu. Nah, tapi hakikatnya tidak. Jadi pendapat yang rajih tidak membatalkan wudu. Ya, apalagi riwayat dari Imam Malik dikatakan al-wudu mimma kharaj. Artinya wudu itu dari sesuatu yang keluar. Dari mana? Dari kubul dan dubur. Kalau menyentuh istri tidak masuk di situ. Wallahu ta'ala alam. Jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat kepada tiga kaul. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya, dan tentunya semoga menjadi kejelasan untuk penanya bagi para pemirsa sahabat Medikema Islam dan pemirsa Waisal TV. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah, dari hamba Allah di Tasikmalaya. Ustaz, bagaimana dengan hukum celana yang terkena cipratan air buang air kecil, dan kami sedang dalam safar tidak bisa menggantinya. Adakah cara untuk membersihkannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Dan apakah sah untuk sholatnya Ustaz? Iya. Kalau kena cipratan dan yakin itu adalah ya, cipratan ya. Cara mencucinya adalah dicuci bagian yang terkena cipratan itu. Jadi dicuci yang terkena cipratan dari kencing itu gitu. Jadi dicuci yang terkena saja, tidak usah dicuci semua kainnya, ya, semua kainnya cukup ya. Kemudian kalau ditakdirkan datang waktu sholat dan dia masih ada bawa, mungkin orang terkadang bawa ganti, ya diganti, bawa kain sarung ya, diganti dengan kain sarung. Kalau tidak ada dan datang waktu sholat dan tidak mungkin kita untuk menangguhkannya kepada yang lain, contoh begini, waktu sholat asar ya, kita di perjalanan dan tidak mungkin kita akan sholat nanti maghrib, maka wallahu ta'ala alam, tidak mengapa di saat itu dia sholat dengan kain yang ada najisnya, karena sholat pada waktunya itu lebih kuat ketimbang syarat tadi kain yang bersih dari najis. Jadi didahulukan sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam Ustaz. Barakallahu fiik untuk jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah kembali Ustaz. Nah, bismillah Ustaz. Untuk tidur, apakah membatalkan wudu? Dan bagaimana dengan tidur sambil duduk atau pada saat khutbah Jumat? Apakah juga membatalkan wudu, Ustaz? Naam. Ya, kita memang belum membahas semua pembahasan tentang pembatal wudu ya. Naam, Ustaz. Kita belum membahas itu semua. Ya. Tidur. Apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Ya, pendapat yang rajih, yang jelas an-naumul mustagrik nakidul wudu, bahwa tidur yang nyenyak itu membatalkan wudu. Jadi an-naumul mustagrik, tidur yang nyenyak ya. Tentunya berkaitan dengan tidur di sini ada beberapa hadis ya. Saya akan ketengahkan dua hadis dulu sebagai pembuka, walaupun nanti akan kita bahas secara terperinci ya. Hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini disebutkan hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Nawakil Wudu. Qala Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadirunal isya'a hatta tahfiqu ru'usuhum thumma yusalluna wala yatawaddaun. Keadaan para sahabat Nabi itu menunggu waktu salat katanya. Salat apa? Salat Isya. Berarti para sahabat juga biasa mereka datang maghrib kemudian mereka nunggu sholat isya, duduk-duduk, sehingga kepalanya itu sampai jatuh-jatuh kepalanya, ngantuk dia. Kemudian datang waktu isya, mereka langsung sholat isya dan mereka tidak berwudu lagi, dan tidak berwudu lagi. Nah, sementara di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Sofwan Ibnu Asal radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu Sofwan Ibnu Asal radhiyallahu taala anhu. Apa hadisnya? Kana Rasulullah sallam ya'muruna idza kunna safaran alla yanzi'a khifafana salasata ayamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min baulin wa naumin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Lihat hadis ini. Jadi ada dua hadis ya. Hadis Anas yang menceritakan bahwa para sahabat itu menunggu sholat isya. Menunggu sholat isya. Mereka ngantuk. Ya mungkin juga ya setengah tidur. Sehingga kepala mereka itu jatuh-jatuh begini. Lalu mereka sholat dan tidak berwudu. Pada hadis Sofwan mengatakan, kalau kalian bepergian, maka jangan membuka khuf-khuf kalian, atau membuka sepatu-sepatu kalian, atau kaos kaki kalian yang menutupi kedua mata kaki selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Jadi kalau batalnya karena junub seperti berjima atau mimpi, maka wajib dibuka dan wajib mandi tentunya. Tapi kalau batalnya apa, dari mana katanya, min goitin, kalau dia buang air besar, au baulin, atau dia kencing, au naumin, atau dia tidur. Maka hadis Sofwan Ibnu Asal ini mengisyaratkan dan menjelaskannya itu dalam riwayat Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Huzaimah, mengisyaratkan bahwa tidur membatalkan wudu seperti kencing dan seperti buang air besar membatalkan wudu. Karena Nabi SAW menyebutkan bergandengan. Inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan dilalatul iktiron. Karena tentunya kencing dengan dalil yang sharih, kemudian buang air besar dengan dalil yang sharih, yaitu dengan ayat Quran. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'ahdukum minal ghaiti aw lamastum minan nisa. Aw ja'ahu minal ghait, al-ghait adalah asalnya adalah tempat yang rendah. Maka diartikan di situ adalah kencing atau buang air besar. Kencing atau buang air besar. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Nah, kemudian ada riwayat yang mengatakan al-ainu wika usahi fa idza nama istatlaqul wika. Nabi SAW mengatakan mata adalah pengikat dubur. Jadi yang mengendalikan dubur adalah mata. Dalam arti orang akan tahu apa yang keluar dari duburnya apabila matanya masih terpejam, masih dia sadar. Kalau terpejam kedua matanya, maka ya, maka apa? Maka orang tidak tahu apa yang keluar dari duburnya. Tidak akan tahu apa keluar dari duburnya. Oleh sebab itu, an-naumu madonnah. Madonnah. Oleh sebab itu tidur itu mabonnah, yaitu prasangka besar, kemungkinan orang tidak tahu kapan batal atau tidak batal. Nah, oleh sebab itu para ulama berbicara tentang tidur yang membatalkan wudu. Ya. Disebutkan lebih dari 12 pendapat ya. Tapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, dari sejumlah hadis tadi, minimalnya ada 3 rumpun hadis tadi, dapat disimpulkan bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah an-naumul mustagrik, yaitu tidur yang nyenyak, yaitu tidur yang menyebabkan orang tidak sadar apa yang terjadi. Kalau orang itu tidur tapi masih bisa mengontrol apa yang terjadi dan mampu mengetahui apa yang terjadi, maka tidak membatalkan wudu. Baik tidurnya sambil duduk ataupun tidurnya sambil berbaring atau tidurnya sambil selonjoran, tapi dia masih mengetahui apa yang terjadi, maka itu tidak membatalkan wudu. Adapun kaidahnya kalau tidurnya seperti kedudukan sholat, kalau tidurnya adalah duduk, batasannya maka itu tidak mundhabit, artinya tidak bisa dijadikan batasan kuat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tidur yang membatalkan adalah al-mustagrik, tidur yang nyenyak, yang orang tidak sadar apa yang terjadi. Adapun tidur yang tidak mustagrik, yang orang itu masih paham apa yang terjadi dan kontrol apa yang terjadi, maka itu tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik Ustaz, masyaallah, penjelasan dan jawaban yang sangat jelas sekali untuk kita, dan semoga tentunya untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Medigama Islam dan pemirsa. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat tentunya kita akan bacakan kembali. Nam, bismillah, dari Abu Anggi di Bekasi, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, jika ada sebuah masjid dengan 2 lantai, kemudian tidak ada lift untuk manula ke lantai 2, karena ruang utama untuk sholat dan imam makmum di lantai 2. Disiapkanlah di lantai 1 untuk kaum manula, dan bagaimana hukumnya sholat di lantai 1 yang hanya menggunakan monitor dan suara untuk jamaah atau untuk makmum di bawah, Ustaz? Tidak mengapa, insya Allah. Tidak mengapa ya. Ya. Jadi imam di atas dan makmum di bawah tidak mengapa, selama itu menyambung suara dan mengetahui apa yang digerakkan oleh imam Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fik, jazakumullah khair untuk jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya air kencing yang keluar 10 menit sekali, Ustaz, karena saya sakit kantung kemih dan tidak bisa dikontrol, apakah air kencingnya najis? Nah, Ustaz. Ya, itu yang dinamakan dengan salasul baul, yaitu orang yang keluar terus kencing. Kalau berkaitan dengan najisnya, tetap najis itu. Jadi salasul baul adalah tetap najis air kencingnya. Tapi orang yang terkena salasil baul, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban dia adalah berwudu setiap akan sholat. Jadi di sini tidak ada istilah kalau orang yang biasa kan dia bisa menahan gitu kan. Kalau dia sholat maghrib kemudian dia berwudu sampai sholat isya dia tidak berwudu lagi, tidak mengapa selama dia tidak berhadas. Tapi kalau orang punya salasil baul, maka atasnya wajib berwudu dalam setiap mau sholat. Nah, bagaimana kalau umpamanya ya apa dia menetes itu? Kalau mungkin hari ini sebenarnya ada apa? Ya ada alat itu haro ini seperti apa pempes dan semisalnya gitu kan. Tapi kalau ditakdirkan tetap ya keluar kemudian dia tidak bisa menahannya, maka tidak mengapa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi walaupun dalam sholatnya ada najisnya pakaiannya ataupun celananya karena najis air kencingnya, maka tidak mengapa insya Allah. Karena masuk kepada dalil fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fiik Ustaz, dan semoga menjadi kejelasan tentunya untuk penanya kita dan sahabat pemirsa yang lainnya. Pertanyaan terakhir Ustaz menutup jumpa kita, dan mungkin dilanjut dengan nasihat atau rangkuman materi oleh Ustaz. Pertanyaannya, bismillah Ustaz, bagaimana jika imam batal ketika sholat sementara tidak ada pintu untuk keluar dari tempat imam? Apakah harus melewati makmum yang ada di belakangnya, ataupun begitu juga seorang makmum yang batal? Apakah harus berdiam diri sampai dengan selesai sholat, ataukah harus melewati makmum-makmum lain di belakangnya, Ustaz? Wassalamualaikum. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya ini nanti akan ada babnya ya dalam Sahih Bukhari. Tapi di sini kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ada kaidah sutratul makmum, sutratul imam, sutratul makmum. Yaitu sutrah makmum adalah sutrahnya imam. Artinya, kalau sekarang imam batal, kemudian tentunya ada yang mengganti dia, satu orang. Maka dia boleh keluar melewati sab-sab sholat. Demikian juga orang yang batal, maka dia boleh melewati sab sholat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan nanti akan ada di dalam bab ini, bahkan udah lewat ya, udah lewat di dalam bab ilmu, di dalam bab ilmu, yaitu bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berjalan dan melewati sab-sab dan tidak ada yang mengingkarinya. Tapi tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, ya, kalau kita umpamanya mencari yang terdekat tentunya, karena hukum asal mengganggu orang yang sholat ya tidak boleh. Tapi kalau kita udur, ya, maka kita boleh jalan kemana saja, boleh ke belakang, boleh mungkin apa ke kanan atau ke kiri, dan itu tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu dan tidak terlarang, gitu kan, boleh hukumnya. Jadi tidak harus menunggu saja ya? Oh jangan menunggu. Kalau orang imam itu batal dan dia memaksakan untuk apa? Untuk jadi imam, maka itu membahayakan, dosa bagi dia, dosa. Kemudian mungkin sebagai nasihat kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, saya ingin menasihatkan kepada diri saya, dan ini nasihat bukan untuk orang awam hari ini. Nasihat adalah orang yang dinisbatkan punya ilmu. Ada dua nasihat. Pertama, pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang suka ada di mimbar itu ada dua kelompok orang. Ada alim, yaitu ulama, ya. Ada wa'id, ada para penceramah. Kalau sekarang mungkin ya dinamakan orang-orang yang punya kepedulian amar ma'ruf nahi munkar, punya kepedulian memberi nasihat. Kalau orang alim itu Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Irsadul Fuhul itu mensyaratkan orang alim itu dengan 5 syarat. Jadi beliau mengatakan 5 syarat. Yang pertama, ya, an yakuna aliman bil kitabi wa sunnah. Dia alim dengan Quran dan sunnah. Dan tidak disyaratkan bahwa dia harus hafal, ya. Tapi dia tahu dalilnya. Dalil ini. Yang kedua, dia tahu tentang sahih dhaif. Yang ketiga, dia tahu tentang qawaidul ijma, yaitu tentang ijma ulama, aqwal ulama. Kemudian dia tahu tentang bahasa Arab. Dan bukan berarti dia harus hafal Ibnu Aqil, bukan harus apa hafal Imri semisalnya, tapi dia tahu qawaid, ma'anil lughah, ya, ma'anil lughah. Kemudian dia paham tentang usul fikih, yang merupakan kaidah untuk beristinbat. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, maka ini adalah ulama, orang-orang alim, mustahid, ya. Tahu tentang ilmu mustalah hadis sahih, ini syarat. Yang kedua penceramah. Penceramah adalah orang yang mungkin dia sering dapat mimbar, sering ceramah, sering memberikan nasihat ke sana kemari, tapi dia tidak punya disiplin ilmu. Maka ini namanya wa'id. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, sekarang nasihat bukan untuk orang awam. Untuk orang awam tahu ini. Banyak hari ini orang yang mencoba untuk berbicara tentang masalah umat, tapi dengan tanpa ilmu, tanpa argumentasi. Terutama berbicara tentang peristiwa-peristiwa hari ini, yaitu munculnya orang-orang yang dikenal dengan ilmu cocologi, ilmu mencocok-cocokan. Salah satunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, kasus tentang virus corona. Wah, ini dicocok-cocokan, terjadi ini buatan dan sebagainya, tanpa ilmu yang jelas itu, ya, tidak melihat dalil apa yang semestinya. Dan yang terbaru adalah ketika terdengar suara yang itu mungkin heboh, sebagian tempat mendengarnya, sebagian tempat tidak mendengarnya, katanya terdengar sekitar Jakarta, Banten, Bekasi, Depok ada dentuman. Maka ada beberapa orang yang menakut-nakuti kaum muslimin bahwa dentuman ini sebagai alamat akan datangnya Dajjal, akan datangnya Mahdi. Padahal ini urusan gaib. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang agama, berbicara tentang masalah umat itu harus benar-benar. Dentuman ini apa gitu, mungkin ya tanya dulu ahli dari BMKG atau semisalnya ahli astronomi dan semisalnya. Ya. Apa yang terjadi ini? Kejadian apa? Maka ini ada orang yang mengatakan saatnya kita untuk cepat berhijrah karena ini udah dekat alamat akan adanya Dajjal. Sampai dia mengatakan kita itu di antara tiga pilihan katanya. Ima kita ditakdirkan untuk hijrah ke Madinah karena Madinah adalah salah satu kota, Mekah Madinah adalah satu kota yang tidak akan dirambah oleh Dajjal. Atau kita berada di tempat pengasingan dan mati. Atau yang terkena dimatikan sebelum datangnya itu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, maka ini termasuk al-qaul bila ilmin, yaitu berbicara dengan tanpa ilmu, berbicara tentang tanpa ilmu. Ada yang mencocokkan kejadian. Betul, bagi kita tahu bahwa selamanya orang beriman akan berperang dengan orang kafir. Tapi jangan dicocok-cocokkan, ini yang dimaksud dengan hadis ini udah datang cirinya ini begini gitu. Nah, namanya itu adalah cocologi. Namanya itu adalah cok-cok gali cok gitu. Ya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala. Nah, dan termasuk dosa bagi setiap mukmin adalah ya, orang membuat takut temannya, membuat takut saudaranya. Membuat takut saudaranya. Nah, dan di antara bagian mukmin dan kesempurnaan iman seseorang yaitu memasukkan rasa gembira kepada orang lain, membuat orang lain gembira dengan berita kita, dengan kata-kata kita. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu satu pelajaran yang saya pernah sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya ditanya 2 kali tentang hari kiamat. Kasus pertama adalah dalam hadis Jibril. Setelah Jibril alaihi salam bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, dia bertanya mata sa'ah, kapan hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu bi'alam minas sa'il. Beliau mengatakan orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya apa ciri-cirinya. Maka Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ditanya oleh seseorang. Ketika Nabi SAW menawari, orang-orang bertanya, salni, silakan kalian bertanya kepada aku. Maka orang itu berkata, mata sa'ah. Maka Nabi SAW berkata, mada adad talaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Maka orang itu mengatakan, la syai' gara'ani uhibullah wa rasulahu. Aku tidak punya sesuatu selain aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini memberikan satu penjelasan. Bahwa ketika Nabi SAW mengatakan kiamat dekat, bahkan Nabi SAW mengisyaratkan, aku dengan kiamat itu, bu'istu baina sa'ah. Aku dengan hari kiamat diutus seperti begini, isyaratkan jari tengahnya dengan telunjuknya. Dengan telunjuknya. Tapi Nabi SAW tidak memberitakan berapa lama lagi, berapa jeda lagi. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau berapa jeda, berapa lama itu penting, maka Nabi SAW akan memberikannya, menjelaskannya. Tapi Nabi SAW memberikan ciri-cirinya agar orang itu istidad, agar persiap. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dan demikian juga para ulama, enggak ada ulama salaf, para ulama mu'tabar yang mereka mengambil istimbat-istimbat seperti apa yang ada di YouTube, seperti yang disebutkan oleh da'i-da'i di YouTube, itu enggak pernah ada. Ya. Mana ada ulama yang mereka menggambarkan seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Oleh sebab itu Nabi SAW menjawab tadi seperti itu. Menjawab seperti itu. Dan seandainya pun kita mengisyaratkan apa yang terjadi dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, kemudian diprediksi ada kesamaan, maka tentunya harus orang yang betul paham apa yang dimaksud oleh makna hadis itu, apa yang dikandung oleh hadis itu, kemudian fikhul waqinya harus nyata. Masa pemirsa kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para da'i yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang berbicara tentang masalah gaib, kok ditanyanya dari WA? Kok bertanyanya adalah dari apa? Dari berita yang datang dari Instagram, kemudian netizen. Masa? Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Masa kita berbicara tentang agama, berbicara tentang hukum, berbicara tentang masalah gaib, ada dentuman seperti apa, gimana, kok saya katanya dapat dari netizen, dia sendiri tidak dengar, tidak mendengarnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selain ini, kita harus bisa membedakan pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang alim dengan penceramah. Kita tidak mengingkari penceramah ada manfaatnya bagi agama ini dan bagi dakwah ini. Tapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, nasihat. Pertama, kita sebagai umat Islam tidak boleh mendudukkan penceramah sama dengan ulama, dengan orang alim. Kenapa? Karena Allah yang membedakannya. Karena Rasulullah yang membedakannya. Yang kedua juga sama, kalau kita bukan alim, kalau kita bukan orang alim yang punya perangkat tentang ilmu, maka kita tidak boleh melampaui batasan kita. Kita tidak boleh melampaui batasan kita. Kita dalam urusan dunia ada gelar S1, S2, S3. Kemudian apa? Ada gelar. Kita orang sekarang punya jabatan jadi tentara. Ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, namanya jenderal. Ya. Polisi juga sama. Orang yang jabatannya baru bintang 1, dia tidak akan berkapasitas seperti orang yang punya jabatan bintang 4. Maaf, kalau dia jadi apa? Jadi bupati tidak akan seperti jadi gubernur. Jadi gubernur tidak akan sama seperti jadi presiden. Orang jadi kapolres tidak akan seperti dia apa kapolda. Orang jadi kapolda tidak akan seperti jadi kapolri. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan agama sama. Orang harus mengintrospeksi diri. Saya ini siapa? Ini ada kejadian nih. Ini ada kejadian. Saya harus ngomong atau jangan? Saya pantas ngomong atau jangan? Memberikan komentar atau jangan? Maka ini semua adalah kembali kepada kapasitas ilmu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi SAW mengatakan di antara fitnah akhir zaman, wasayatakallamu arwaibidoh, dan akan berbicara yang dinamakan dengan apa? Arwaibidoh. Jadi akan berbicara orang yang dinamakan arwaibidoh. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah perkara yang sangat penting. Urusan berkaitan dengan masalah sekarang virus corona, cukup kita mengambil orang-orang ulama MUI, gitu kan, yang kapabel mereka berkumpul dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu, ya. Kemudian para ulama, para ustadz yang jelas sanadnya. Demikian juga dengan kasus-kasus yang ada, ya. Dengan kasus-kasus yang ada. Demikian barangkali pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ya jika ada kata-kata yang tidak pas. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang masih berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Walaupun mungkin hadisnya diisyaratkan tadi segitu, tapi dari judul itu akan ada beberapa kaul yang kita ambil dari judul yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah.